بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، الورع ditinjau dari sisi hukumnya diklasifikasi oleh para ulama menjadi tiga. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, salah seorang imam besar madzhab Syafi'iyah pada masanya, dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, menjelaskan ثُمَّ هُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَاجِبٌ وَمُسْتَحَبٌ وَمَكْرُهٌ. Belum menjelaskan al-wara itu ada tiga macam. Ada wara yang wajib, ada wara' yang mustahab, dan juga ada wara' yang makruh, yang dibenci. Belum menjelaskan fal wajibu, wara' yang wajib ijtinabu ma yastalzimuhu irtikabul muharram, meninggalkan segala sesuatu yang membuat dia mengerjakan yang haram. Ini wara' yang wajib, meninggalkan yang haram dan meninggalkan segala sesuatu yang menyeret dia kepada perkara yang haram. Itu wara' yang wajib, wajib atas setiap individu-individu muslim. Bila dia tidak punya sikap wara' ini, maka dia akan terjatuh dalam keharaman, dan itu berdosa. Maka dikatakan wara'nya hukumnya wajib. Wajib dalam hal-hal ini memiliki sikap wara', tinggalkan yang haram-haram, dan tinggalkan segala sesuatu yang menjerumuskan kita, yang mengarahkan kita, yang menyeret kita kepada perkara-perkara haram. Ini wara' yang wajib. Wal mandub, belum melanjutkan rahimahullah, sementara wara' yang mandub, yang dihimbau, yang disunnahkan, yang dianjurkan, ijtinabu mu'amalati man aktsaru malihi haram. Contohnya, kata beliau, contoh wara' yang mandub ialah engkau meninggalkan, tidak berinteraksi, tidak bermuamalah dengan seseorang yang mayoritas harta bendanya haram. Itu wara' yang mandub. Sebagai contoh demikian, ada seseorang yang dikenal di kalangan masyarakatnya penghasilannya haram, pekerjaannya haram, meskipun ada yang halal, tetapi mayoritas harta bendanya haram, mayoritas income-nya dari usaha-usaha yang haram. Sehingga dikatakan mayoritas harta bendanya haram. Sikap wara' yang dianjurkan ialah engkau tidak interaksi dengannya, jangan muamalah dengannya. Barakallahu fikum. Contoh interaksi adalah tidak makan di rumahnya, tidak minum di rumahnya, tidak menggunakan harta bendanya. Dia kasih hadiah, jangan diterima. Hadiah kirim makanan, jangan terima. Kasih duit, jangan terima. Kasih benda, jangan terima. Tapi sifatnya sunnah. Namanya wara'un mandub. Barakallahu fikum. Disunnahkan dikarenakan kebanyakan hartanya haram. Anda diminta untuk meninggalkan, menjauhi yang haram-haram. Khawatirnya, yang kamu makan dari hartanya, yang kamu terima dari pemberiannya, yang haram. Meskipun ada kemungkinan dari yang halal. Tapi kecil persentasinya. Sehingga dianjurkan wara', jangan kamu terima. Yang namanya mustahab berarti boleh. Nah gitu ya. Boleh. Barakallahu fikum. Kalau boleh, boleh. Nah, diundang makan, boleh. Makanannya yang penting halal ya. Nah, yang kamu makan makanan halal. Halalnya rezekinya antum. Haramnya tanggung jawab dia sendiri. Itu boleh. Baik. Tetapi sikap warok, jangan. Jangan ke sana, jangan terima undangannya, jangan terima hadiahnya. Yang diterangkan tadi bukan kewajiban, tapi sikap warok. Tidak mengharamkan, tetapi sikap warok kehati-hatian. Dikecualikan kata para ulama, kalau memang zat bendanya, zat hartanya haram, maka wajib bagi Anda untuk meninggalkannya haram-haram tadi. Bedakan antara zat hartanya haram dengan kalimat usahanya banyak yang haram. Ya, kalau usaha itu kan penghasilan dia, pemasukan dia. Ada yang halal, banyak yang haram. Banyak yang haram. Dengan zat benda ini haram. Kalau zatnya haram, jangan kamu terima. Warak wajib. Wajib warak. Tetapi kalau dari penghasilan dia secara umum, tercampur padanya, ada harta halal, dan banyak yang haram, boleh kamu ambil. Selama zatnya mubah, boleh kamu makan. Selama makanannya mubah. Tapi yang dianjurkan, sikap warak. Dipahami ya? Sikap warak. Itu sikapnya orang-orang yang menjaga imannya, menjaga ketakwaannya. Barakallahu fikum. Jadi ketika ada yang nolak, ya jangan dirasani, jangan kemudian digunjing. Sok warok, boleh kok. Bukan masalah boleh enggak boleh. Kebanyakan hartanya, kebanyakan income-nya haram. Khawatir dari yang haram. Yang kesana, ya biar saja, namanya juga perkara yang mubah. Ingatkan saja, hati-hati ya. Jangan sampai memakan, mengkonsumsi, memakai, menggunakan yang zatnya haram. Ya, dihimbau saja. Ikhwan dihimbau, tidak, itu yang sunnah. Tapi bagi yang masih kesana ya, ya monggo. Urusannya masing-masing, barakallahu fikum. Ada yang ketiga, namanya wara'un makruh. Sikap wara' yang dibenci. Jadi bukan diperintahkan, bukan dianjurkan, malah dibenci. Wara' yang dikatakan makruh. Beliau mengatakan contohnya adalah ijtinab ar-rukhas al-mashru'ah ala sabil tanattu'. Dia meninggalkan rukhsah syar'iyah, rukhsah syariat dengan cara ghulu. Dengan cara ghulu. Barakallahu fikum, dengan cara ghulu. Ini dikatakan makruh. Khonabitina azakumullah. Yang namanya rukhsah syariat, keringanan dalam syariat, hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan, barakallahu fikum. Kita mengambil rukhsah syariat. Barakallahu fikum. Contoh misalkan kita musafir. Orang musafir dikasih rukhsah tidak berpuasa. Nanti mengqadha di hari-hari yang lain. gitu ya, di hari yang lain. Kalau kita mengambilnya, boleh, nggak ada masalah. Ada tipe warok yang sok warok. Kalau saya bahasakan sok warok, sok gaya warok. Apa itu? Tidak mau melaksanakan keringanan agama dengan cara hulu. Dengan cara hulu. Kalau dengan cara hulu, betul-betul anti dia. Anti dengan yang namanya rukhsah. Tidak bisa. Harus puasa. Nah, bagaimanapun juga harus berpuasa. Ramadan wajib. Ya, akhi memberatkan safarnya. Pokoknya itu kewajiban. Ada rukhsah qadha. Tidak ada qadha-qadhaan. Nah, wajib puasa. Sampai pada tingkat dia sampai lemes. Tidak bertenaga. Mau pingsan. Perjuangan ya akhi. Tidak ada rusuh-rusuhan. Itu namanya hulu. Padahal diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Dikarenakan udzur safar. Ini warok yang makruh. Bahkan dikatakan mazmum, tercela. Apalagi sampai pada tingkat membinasakan dirinya. Sampai memadharatkan dirinya. Dikatakan waro'un mazmum. Dipahami ya? Baik. Sehingga rukhsah syariat kamu kerjakan. Silakan diambil. Jangan sok warok. Apalagi sikap hulu. Contoh yang lain di musim hujan. Di musim hujan. Apa ya kan? Ketika hujan deras. Barakallahu fikum. Datang waktu sholat. Apakah ada rukhsah? Jawabannya, ada rukhsah untuk tidak datang ke masjid berjamaah di masjid. Nah, kata, apa rukhsahnya? Hujan lebat, hujan deras, dikarenakan masyaqah. Di situ ada rukhsah syariat. Anda tidak ada lagi kewajiban untuk berjamaah di masjid, dikarenakan masyaqah, rasa berat untuk ke sana. Dikarenakan hujan yang sangat lebat. Sangat lebat. Apalagi hujan angin. Angin yang sangat kencang berhembus. Tambah lagi dengan petir menggelegar. Segala macamnya. Diperbolehkan untuk mengambil itu semua. Yang dikatakan war'un mazmum. Memaksa. Tidak mau menerima rukhsah. Apa antum-antum ini? Masa antum muslim sudah tahu hukum jamaah wajib kok di rumah salatnya? Berangkat. Rukhsah ya akhi. Apa itu? Rukhsah-rukhsah. Tidak ada rukhsah. Dengan cara hulu, dengan cara ekstrim, menolak untuk mengambil rukhsah. Itu namanya warok yang makruh. Dibenci oleh para ulama, kita bahasakan sok warok. Barakallahu fikum. Demikian dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu tabaraka wa taala. Dari sini ikhwan fillah jazakumullah, perlu diwaspadai hal-hal yang secara zahirnya kayaknya warok. Tetapi bukan warok sungguhnya ikhwan. Tapi namanya was-was. Tapi namanya apa ini? Namanya was-was. Ini penting disampaikan kepada antum sekalian. Dikarenakan tipis-tipis perbedaannya ikhwan. Jangan sampai kita bicara warok, warok, warok, warok, warok. Akhirnya dikarenakan ada batas-batas yang jelas. Masuk dalam kerangka was-was. Was-was dikecam dalam Islam. Warak diajukan dalam Islam. Barakallahu fikum. Di antara al-wara'ul mazmum, warak yang dikatakan tercela dan tergantung keadaannya masing-masing, sejauh mana apa yang dia kerjakan, mungkin dikatakan makruh, mungkin dikatakan haram, bahkan mungkin dikatakan tercela, berdosa, tergantung sejauh mana dia berbuat. Yang mazmum ikhwanatina azakumullah adalah wara'ul muwaswisin. Dibahasakan oleh para ulama, wara'ul muwaswisin. Wara'nya ahli waswasah. Orang yang tertimpa was-was dalam perbuatannya, dalam tindakannya. Barakallahu fikum. Ini bisa terjadi pada taharah ketika dia bersuci, atau terjadi pada orang yang beribadah, sholat, ya, dan semisal itu bisa tercela. Dia sudah berwudu sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Wudunya sudah sesuai dengan ketentuan fikih Islam, fikih wudu. Ya, sesempurna. Tapi dia ragu-ragu. Saya warok. Kenapa? Wudu lagi. Siapa tahu ada yang tidak terkena air di anggota tubuh saya ini. Wudu lagi. Ngulangi lagi. Sudah sempurna selesai. Ragu-ragu lagi. Bimbang lagi. Kayaknya ada yang belum sempurna. Saya mau warok. Bersikap warok. Kayaknya ketika tadi memasukkan air ke dalam hidung tadi, kayaknya kurang mendalam deh. Kayaknya mungkin ada rongga-rongga di hidung saya ini, enggak kena air. Enggak sah kayaknya ini. Wudu lagi. Wudu lagi. Wudu lagi. Dalam kondisi sudah sesuai dengan tata cara wudu Islam. Hati-hati bedakan antara warok dan was-was. Ini namanya apa ini? Namanya apa ini? Namanya was-was. Namanya was-was. Hati-hati. Was-was berujung kepada kegilaan. Anda akan menjadi orang semi-semi majnun dengan was-was. Tapi kalau warok, itu sifatnya kaum muttaqin, kaum salihin. Barakallahu fikum. Contoh yang lain yang masalah was-was. Baik. Terkait dengan masalah sholat. Barakallahu fikum. Bagi yang berpendapat melafalkan niat dalam sholatnya. Barakallahu fikum. Sebelum sholat kan dilafalkan niatnya. Nawaitu kada wa kada wa kada wa kada wa kada. Dalam pendapatnya dia, mazhabnya yang mengatakan seperti ini, sudah terlafatkan semua, sudah cukup. Ya? Mau takbir Allah, enggak jadi. Tadi kayaknya kurang fasih baca niatnya itu. Nampaknya ada mat-mat yang kurang panjang itu. Atau kepanjangan matnya. Tadi mestinya satu alif dua harokat, kok saya panjangan sampai empat alif. Diulang lagi. Melafalkan niatnya lagi. Nawaitu lagi. Mau takbir Allah, enggak jadi lagi. Tadi kayaknya ada yang kurang pas, kurang serak tadi niatnya. Saya harus ulang lagi nih. Ini warok ya, ini sikap warok. Sikap warok ini. Harus betul-betul hati-hati, ekstra hati-hati. Ini babnya di masalah sholat ini. Kalau sampai salah niat, tadi enggak sah sholatnya ini. Ulangi lagi. Terus begitu. Imam sudah takbir, imam sudah baca Al-Fatihah, imam sudah baca surat, imam mau ruku, langsung dia takbir. Allahu Akbar, langsung ruku. Itu namanya was-was setan. Itu bukan namanya warok. Dipahami ke? Itu namanya bukan warok. Ini dikatakan min qabilil waswasah la al warok. Ini termasuk tipe was-was, bukan warok. Hati-hati dari waroknya al-muwaswisin. Sikap waroknya ahlul waswasah, orang-orang yang terkena penyakit was-was, itu bukan warok. Itu namanya was-was. Tidak ada hal yang mendasari. Tidak ada bukti ilmiah yang mendasari dia harus berbuat yang semacam itu. Was-was minasyaitan. Hati-hati. Dipahami nggih? Barakallahu fikum. Syukurana fi dinana sakumullah. Termasuk al-wara al-madzmum. Wara yang tercela ialah barakallahu fikum seperti yang ditentukan sama mereka. Mohon maaf ya, waraknya kaum sufia terkait dengan bab mencari ma'isyah. Di kalangan mereka barakallahu fikum, mereka ini yang mendalam dalam perkara tasawufnya, mereka ini mengatakan tawakal yang sangat tinggi. Punya tawakal yang sangat tinggi terkait dengan urusan duniawiahnya, terkait dengan urusan makan dan minumnya, tawakal yang sangat tinggi, dipasangkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ditambah lagi dengan wara' ala mereka. Baik. Diminta untuk mencari ma'isyah. Ya Allah, cari ma'isyah. Ya Allah, mengais rezeki. Ini banyak prospek-prospek, banyak contoh-contoh ma'isyah yang bisa kamu lakukan. Afwan, ana enggak bisa. Kenapa, Fi? Mengurangi tawakal. Saya tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah dengan tawakal kepada Allah akan datang rezekinya sendiri. Orang gelem kerja. Tambah lagi, kondisi di zaman sekarang ini, kalau boleh jujur, hampir semua lapangan pekerjaan itu tidak lepas dari hal-hal yang berbau-bau, yang kemaksiatan, yang enggak beres-beres begitu. Saya bersikap warak, khawatir nanti saya mencari ma'isyah, misalkan saya berjualan, nanti banyak menerjang perkara-perkara yang diharamkan oleh agama. Ya kan banyak pilihan. Susah. Antum jualannya halal-halal. Tetapi pas antum jualan yang datang emak-emak. Yang datang mbak-mbak. Cantik lagi. Saya enggak tahan dengan itu semuanya. Nanti gimana? Iman saya jadi luntur. Iman saya jadi kacau dengan semacam ini. Enggaklah. Saya warok sajalah. Terus, ya sudah, tawakal penuh kepada Allah Jalla wa'ala, tidak usah mencari ma'isyah. Wallahul musta'an. Waktunya sarapan, enggak ada yang ngasih sarapan. Kemudian tawakal penuh. Ya, kelaparan sama diobonu pun pas waktunya siang hari, enggak ada yang ngasih makan siang. Maka dia tawakal, dia juga enggak nyaring. Saking laparnya, mohon maaf ya, itu yang disebutkan oleh para ulama terdahulu kala terkait dengan kaum muslimin terdahulu kala. Akhirnya dia ngorek-ngorek, mohon maaf, ngorek-ngorek sampah-sampah yang ada, dikorek-korek yang ada, mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan, dimakan, katanya itu tawakal yang sangat tinggi, tapi mangan sampah. Mohon maaf, itu bukan namanya warak, itu warak yang mazmum, yang tercela. Tidak ada landasan dan dasarnya untuk tidak berikhtiar mencari ma'isyah. Barakallahu fikum. Dalam Islam itu diperintahkan untuk mencari ma'isyah. Diperintahkan untuk mencari ma'isyah dan bagus dalam mencari ma'isyah. Dikatakan, taqullah wa ajnu fi talab. Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari ma'isyah. Dipilih-pilihlah. Enggak semuanya haram, masih banyak yang halal. Kita bisa berupaya mencari-cari celah-celah yang halal-halal, masih bisa. Barakallahu fikum. Hati-hati ya. Itu namanya sok warak. Itu bukan warak. Wallahul musta'an. Termasuk al-wara'ul mazmum. Ini istilah kan ya. Kita bahasakan wara'un nifaq. Sikap wara' yang nifaq. Tahu nifaq? kemunafikan. Apa kemunafikan artinya ya? Apa yang namanya nifak itu ya? Batinnya lain sama zahirnya. Gitu ya. Bagaimana bentuk wara'un nifak? Wara' yang nifak, yang munafik itu. Tercela, jangan kamu lakukan, jangan dimiliki. Di depan banyak orang, Masya Allah, dia tampakkan sikap kezuhudan, dia tampakkan sikap wara', la ini, la itu, dan segala macamnya. Tapi di belakang, menjalankannya. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Bapak yang lain yang semisal, dikerjakan sama dia. Padahal sama saja. Sama-sama menurut dia ya. Jangan dikerjakan. Dikarenakan sikap warok. Tapi di depan banyak orang dikesankan Masya Allah ahlul warok. Di belakang main. Di belakang dia kerjakan. Barakallahu fikum. Ayo ikut sama saya. Kemana? Siang-siang waktunya makan. Kan gitu ya. Sekarang ini siang waktunya makan. Maksudnya gimana? Ayo antum saya ajak makan. Masya Allah. Makan di mana? Kita cari warung makan. Banyak warung makan tuh. Antum pilih yang mana? Untuk antum zen. Anak terakhir antum. Afwan ya akhi. Anak enggak makan di warung makan. Anak enggak makan di restoran. Yuk. Kenapa? Kan halal semua rasanya yang ada ini. Kurang nyaman di sana, nanti banyak orang, nanti ketemu wanita, saya terfitnah dengan wanita ya akhi. Nanti sana mungkin nanti banyak hal-hal yang enggak berkenan, mungkin nanti ada suara-suara setan dan segala macamnya. Afwan ya akhi. Kita cari yang aman, kita cari yang sendah, semuanya seperti itu. Ini ada yang begini-begini. Afan ya, Afi. Nanti kemana gitu. Masya Allah ya. Tidak mau makan di rumah makan, alasannya seperti itu. Pas di belakang, ngandok. Ngerti ngandok? Itu bahasa orang Jawa Timuran. Ngandok itu makan di tempat makan di warung, namanya ngandok. Ngandok makan di tempat, enggak dibungkus. Di belakang. Nah, di belakang. Makan sholat zen insyaallah gitu. Di depan banyak orang luar biasa. Dikesankan ke semua orang luar biasa. Luar biasa. Ah, satu ini Masya Allah. Susah saya kayak dia ini. Sampai dalam kondisi dia itu sedang safar, sedang berpergian itu loh, supaya cepat cepatlah, enggak ribet begitu sudah berangkat, mampir makan dulu sebentar di rumah makan, langsung ke stasiun kayak apa kayak cepat, enggak mau. Gimana ya, saya harus menyiapkan di rumah saya supaya makan di rumah baru berangkat. Luar biasa waroknya itu. Di belakang dia biasa ngandok. Biasa apa ini? Biasa ngandok. Barakallahu fikum. Alasan yang dia kemukakan bisa diterima dengan akal sehat. Iya. Ya, jangan kamu makan di tempat makan-makan yang ada gitu-gitunya. Bahaya bagi keimanan antum. Kepengen makan tempat yang aneh-aneh kan gitu ya. Kepengen makan malam menikmati. Di sini kalau malam apa yang sini? Kalau makan malam yang enak apa di Purwokerto ini? Kalau siang kan banyak. Soto bonyok juga enak ya. Malam. Itu nyari makan malamnya di tempat-tempat di restoran yang ada live itunya. Ada live ininya. Jadi gak nyaman. Itu mungkin. Tetapi yang dimaksud adalah depan belakang harus sama. Lahir batin kamu harus sama. Kalau itu yang prinsipnya kamu, konsepnya kamu, menjaga keimanan kamu, bersikap warok supaya jangan sampai makan ada hal yang semacam itu, terapkan dalam semua tempat, dalam semua kondisi, dalam semua keadaan. Jangan di depan orang, gak mau. Di belakang, ngandok. Itu namanya warokun nifak. Kalau bahasa sekarang, warok pencitraan. ya, mengesankan kepada banyak orang warok, padahal tidak warok. Hati-hati ya. Butuh sesuatu, lewat, ada minimarket, atau saya punya hajat di supermarket, emang barang ada di situ? Tidak. Afwan, Anda tidak belanja di minimarket, Anda enggak belanja di supermarket. Jadi kalau di bahasa orang Indonesia ini, anti Indomaret, anti Alfamart. Apa mana yang minimarket itu? Anti Alfamidi. Kalau di Purwokerto ada yang lokal enggak? Banyak kan ya yang mart-mart itu. Enggak mungkin saya dengan jubah saya yang seperti ini, dengan lihya saya yang seperti ini, saya masuk ke tempat semacam itu. Enggak. Beli di mana? Pokoknya jangan yang seperti itu. Masya Allah. Sehingga setengah mati nyari barang yang dia cari, di mana, di warung mana, yang penting jangan mart-mart pokoknya. Enggak mini, enggak super, enggak. Yang itu jangan ada mart-mart pokoknya. Ya. Setengah mati baru dapat. Masya Allah. Alasannya apa sih? Ya itu fitnah ya akhi. Kalau masuk di mart-mart itu enggak semata-mata itunya, penjaganya itu bikin pusing kepala ini. Yang disalahkan siapa sih? Betul enggak kayak gitu ya? Enggak salah kan? Karena penjaganya bikin kelimpungan gitu ya. Apalagi yang supermarket, apalagi yang hypermarket, apalagi yang supermall segala macamnya. Wah. Ya wis gitu. Masyaallah. Tapi di belakang ketika enggak ada orang-orang yang mengamati nge-mall. Gitu ya. Nge-mall. Barakallahu fikum. Ini yang disoroti nifaknya itu. Terserah antum lah, terserah ente lah, terserah anda lah. Ente mau belanja di mana yang penting aman lah. Antum enggak mau ke Indomaret juga enggak ada masalah. Enggak ada gerakan anti Indomaret. Silakan aja lah antum enggak mau belanja di Alfamart, di Alfamidi, antum enggak mau belanja di supermall atau Superindo atau mana, silakan lah. Tetapi pegang komitmen anda. Ketika anda merasakan itu semuanya bisa mengurangi sikap waroknya kamu, waroknya anda, kamu pegangi, kamu terapkan dalam semua kondisi, di semua tempat. Dimanapun kamu berada, jangan masuk Indomaret. Dimanapun kamu berada, jangan masuk mall. Hajat yang kamu perlukan, cari di tempat yang selain itu tadi. Monggo, tapi komitmen. Depan, belakang, sama. Lahir, batin, sama. Supaya betul-betul warok yang sesungguhnya. Bukan waro'un nifak. Yuk, apa boleh belanja di Indomaret? Jadi muncul pembahasan tadi ya. Apa boleh di Indomaret? Duh, ya apa sih? Ini jangan-jangan pulang dari sini ada gerakan anti Indomaret ini, boikot Indomaret, bahaya ini. Apa hukumnya belanja di Indomaret? Jawabannya? Ya. Kalau yang antum perhatikan Indomaret aman-aman aja, cari yang aman-aman aja, atau ada hajat situ ambil, saya pergi. Ngapain antum perhatian sama yang jaga yang di kasir? Selesai, amankan hajatnya antum. Assalamualaikum. Ngelan gih, dan berjuang sekuat tenaga menghindar dari perkara-perkara yang diharamkan dari agama. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Artinya di sana ada hal-hal yang dianggap warok, tetapi sesungguhnya bukan warok. Itu yang penting untuk diwaspadai. Bedakan antara warok dengan was-was. Baik, barakallahu fikum. Waspadai warok-warok yang dicela, yang mazmum. Barakallahu fikum. Maka yang kita berjuang untuk bisa memiliki perang ini adalah waroknya para solehin, waroknya para muttaqin, waroknya para siddiqin, Semua berdasar. Dan nilai menyelamatkan dari banyak hal, barakallahu fikum. Sehingga oleh para ulama, wara' yang mahmud, yang terpuji, itu diklasifikasi tergantung orang yang punya wara'nya tadi. Tadi saya katakan, ada wara'ul salihin, wara'nya orang-orang saleh. Dikatakan dari para ulama, dhabitnya adalah ijtinabu ma yuhtamalu kaunuhu haraman. Meninggalkan hal-hal yang dikhawatirkan ada kemungkinan di perkara yang haram. Tinggalkan, ada indikasi, ada qarinah yang cukup kuat mengarah pada perkara yang haram, dia tinggalkan. Itu wara' yang salihin ya. Ada pula yang mengatakan wara'ul atqiya wal muttaqin, wara'nya yang bertakwa, ahlu takwa, para muttaqin. Ijtinabu ma la hurmata fihi wa la syubhata fi hillihi lakin yukhsha ay yu'adda bihi ilal haram. Dia meninggalkan hal yang tidak haram, tidak syubhat, tetapi dia mengkhawatirkan kalau menggunakan, mengerjakan yang mubah tadi, jatuh berperkara yang haram. Yang sebenarnya, ikhwan. Itu namanya wara'nya para muttaqin. Ada lagi namanya wara'us siddiqin. Wara'nya para siddiq yang mencapai tingkatan siddiqiyah dalam keislaman dan keimanannya. Dikatakan ijtinabu kulli ma laisa biharamin wa ghairi mustabahin wa ma la yu'addi ila haram. Meninggalkan segala sesuatu yang bukan haram, tidak pula syubhat, tidak pula menyeret dia pada perkara yang haram. Walakin yajtanibu kullama kana laisa lillah. Tetapi dia meninggalkan segala sesuatu yang bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Yang lebih bahasakan namanya wara'ul batin. Paham ya? Sikap wara' yang batin. Kalau wara'nya para salihin, para muttaqin, itu wara'un zahir. Yang ini para siddiqin yang mencapai dengan siddiqiyah. Siddiqiyah itu dibawahnya kenabian. Nah, itu mereka wara'nya adalah wara' yang batin, meninggalkan segala sesuatu yang bukan untuk Allah, bukan karena Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ditinjau dari sisi anggota badan juga ada klasifikasi dikatakan para ulama. Dirinci apa wara'nya mata, apa wara'nya telinga, apa wara'nya tangan, wara'nya kaki, wara'nya lisan, wara'nya semua anggota tubuh dibahas sisi wara'nya. Intinya adalah tinggalkan yang haram-haram. Terkait dengan mata, terkait dengan telinga, terkait dengan tangan, terkait dengan mulut, terkait dengan satu anggota tubuh ini. Tinggalkan yang haram-haram. Tinggalkan yang makruh-makruh. Tinggalkan yang syubhat-syubhat. Bahkan mungkin tinggalkan sebagian yang halal, yang mubah ketika dikhawatirkan menyeret kita kepada perkara yang haram terkait dengan semua anggota tubuh tadi. Ha, kata. Itu dirinci lagi sama para ulama terkait dengan anggota tubuh yang ada. Sehingga dikatakan wara'ul lisan, wara'nya lisan, wara'ul as-sama', pendengaran, al-basar, penglihatan, wara'ul yad, wara'nya tangan, wara'ul rijil, wara'nya kaki, wara'ul batin, perut, di bawahnya perut. Nah, itu semua dirinci sama mereka dengan bahasa wara' yang terkait dengan anggota tubuh. Apa bobitnya tadi? Tinggalkan yang haram-haram yang terkait dengan anggota tubuh kita, yang haram-haram kamu tinggalkan, tinggalkan yang makruh-makruh, yang syubhat-syubhat, ini lebih tinggi lagi tingkatannya, bahkan tinggalkan sebagian yang mubah, yang halal, ketika dikhawatirkan menjerumuskan pada perkara yang haram. Kata-kata dikhawatirkan itu ada qarinahnya, ada buktinya, ada pengalamannya, jadi bukan was-was. Maka tinggalkan semua tadi wara'an. Sehingga mata bisa wara', telinga bisa wara', tangan bisa wara', mulut bisa wara', semuanya bisa wara' dengan ketentuan di atas. Barakallahu fikum. Dari sini khonabtinazakumullah, al-muslimun mutafawituna fi babil wara. Umat Islam, muslimin, mukminin bertingkat-tingkat kadar kewaraannya. Ya, dengan kurang masing-masing, bertingkat-tingkat tergantung kadar iman dia dan takwa dia. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi takwaannya, semakin dalam, semakin kuat, akan semakin warak. Sehingga menggapai tingkatannya sangat tinggi. Ketika berkurang imannya, berkurang takwanya, mulai pudar waraknya, sampai ada yang tidak punya warak, jatuh dalam perkara diharamkan dalam Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama tentang al-warak, dengan judul Al-Wara'. Ada Kitabul Wara' karya Ibn Abi Dunya rahimahullah. Ada Kitabul Wara' lil Marwazi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ada Kitabul Wara' lil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Semuanya dengan judul Kitabul Wara'. Baik. Ini yang bisa disampaikan. Selebihnya silakan merujuk ke buku-buku tersebut. Barakallahu fikum.